Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu ma ba'd. Kita baca akhir dari kisah Ka'ab bin Malik radhiyallahu anhu. Kata beliau radhiyallahu an, fakultu qultu ya Rasulullah inna Allah ta'ala innama anjani bi sidqi wa inna min taubati alla uhaddiha illa sidqan ma baqitu. Ya Rasulullah, sesungguhnya yang menyelamatkan aku itu adalah kejujuran, dan di antara wujud taubatku aku tidak akan selama aku hidup ma baqi itu. Di sini wa fil rahiman rahimakumullah, di antara faedah yang disebutkan oleh para ulama kita terkait hadis ini, seorang yang bertaubat dengan satu sebab, ya, maka hendaknya yuhafid ada dari kesebab, maka dia harus jaga terus sebab tersebut, sebab taubatnya, ya, sebab yang dengannya dia diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari kebinasaan, dari maksiat. Sebagaimana Ka'ab bin Malik radhiyallahu anhu, karena beliau menyadari bahwasanya yang menyelamatkan beliau sehingga tidak celaka sebagaimana orang munafikin adalah kejujurannya, beliau pun berazam untuk senantiasa jujur. Ma baqi itu, kata beliau, selama aku hidup. Fa wallahi ma alimtu ahadan minal muslimin ablaghallahu ta'ala fi sidqil hadith mundu dzakartu dzalika li rasulillah sallam ahsana mimma ablani Allah ta'ala. Demi Allah, aku tidak tahu ada seorang pun dari muslimin yang Allah berikan karunia pemberian jujur dalam ucapan sejak aku ucapkan hal tersebut kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam yang lebih baik dari apa yang Allah berikan kepadaku. Yakni Allah memudahkan beliau untuk senantiasa jujur dalam tutur katanya, ucapannya. Wallahi, demi Allah, kata beliau, ma ta'ammadtu kidzbatan mundu qultu dzalika li Rasulillah sallam ila yaumi hadza. Demi Allah, aku tidak pernah menyengaja berdusta sejak aku berkata demikian kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam sampai hariku ini. Hariku ini maksudnya sampai beliau cerita kepada putranya Abdullah bin Ka'ab. Wa inni la arju an yahfadhi Allahu ta'ala fi ma baqi. Dan aku berharap, sungguh berharap Allah menjagaku, iya, di sisa waktu hidupku yang berikutnya untuk senantiasa terjaga dari dusta, untuk senantiasa jujur. Ini ikhwan fillah rahiman rahimakumullah. Ada sebagian orang mungkin, ya, dia taubatnya dengan sebab misalnya teman yang baik, ya, maka selama teman tersebut mustaqim, istiqamah, wali hafid, ya, terus bertemanlah dengan orang baik tersebut. Ya, ada sebagian mungkin Allah bukakan jalan untuk dia dengan sedekah, dengan infak. Dia biasa dulunya ia membantu saudaranya talibul ilmi, banyak kawan atau kita rasakan, kita tahu ada. Iya, awalnya sekedar membantu, awalnya sekedar ia membiayai familinya untuk talibul ilmi, ternyata dengan sebab itu dia lama-lama simpatik, lama-lama kemudian ikut ikut ta'lim, ikut belajar. Maka terus jaga amalan yang membawa anda, membawa kita semua kepada kebaikan. Qala fanzalallahu ta'ala laqad taballahu 'alan nabiyyi wal muhajirin wal ansar alladziina tabauhu fi sa'atil usrah hatta balagha innahu bihim ra'ufur rahim wa 'ala thalathati alladziina khulifu hatta idza daqat 'alaihimul ardu bima rahabat. Iya, beliau hendak menjelaskan nanti bahwa makna ayat dalam surat At-Taubah ini wa 'ala thalathah, dan atas tiga orang, maksudnya Ka'ab bin Malik, iya Murarah, dan Hilal bin Umayyah. Khulifu, khulifu di sini bukan terkait dengan masalah tertinggalnya mereka di perang Tabuk, tapi khulifu di sini adalah tertundanya, iya, taubat untuk mereka. Tertundanya, iya, diakhirkannya wahyu untuk menerangkan diterimanya taubat mereka. Ini khulifu. Hatta idza daqat al-ardu bima rahabat hatta balagha ittaqullaha wa kunu ma'as shadiqin. Qala Ka'ab, berkata Ka'ab, wallahi demi Allah, ma an'ama Allahu 'alayya min ni'matin qat ba'da idh hadani Allahu lil Islam. Demi Allah, kata beliau, tidaklah Allah memberikan nikmat kepadaku setelah nikmat Islam, nikmat hidayah, Allah berikan hidayahku aku kepada Islam, a'wam fi nafsi, yang lebih besar di jiwaku, bagi diriku, min sidqi Rasulullah SAW, dibandingkan nikmat Allah memberikan taufik aku jujur ketika itu kepada Rasulullah SAW. Allakuna kadabtu, ya, aku tidak dusta kepada Rasulullah ketika itu, ketika Rasulullah baru datang dari Tabuk. Fa'ahlak kama halaka alladziina kadzabu, sehingga kalau sampai aku dusta ketika itu, aku niscaya binasa sebagaimana binasanya orang-orang yang terdusta kepada Rasulullah, ini orang-orang munafikin yang datang kepada Rasulullah dengan memberikan alasan-alasan dusta, dengan bersumpah di hadapan Rasulullah SAW. Karena kata beliau, inna Allah ta'ala qala lil ladzina kadzabu hina anzal wahya syarra ma qala li ahad. Karena Allah Subhanahu wa ta'ala berkata tentang orang-orang tersebut yang berdusta ketika itu kepada Rasulullah SAW dengan ucapan yang paling jelek yang Allah ucapkan bagi seseorang. Ya, ini sekali lagi bukti, ya, misdaq dari apa yang pernah kita sampaikan, ucapan Rasul sallallahu alaihi wasallam, manil tamasa ridan nas bi sakhatillah sahitallahu alaihi wasakhatan nas alaihi. Ya, barang siapa yang mencari keridhaan manusia dengan melakukan perbuatan yang Allah murkai, ya, maka pasti Allah akan murka kepada dia dan membuat orang-orang yang tadinya ridha pun menjadi murka. Ya, yang awal yang mereka mengira bisa berdosa di hadapan Rasulullah sehingga Rasulullah ridha kepada mereka, Rasul memaafkan mereka, ternyata kemudian turun ayat Allah, ia membongkar akan kebusukan mereka yang dikatakan oleh Ka'ab bin Malik. Allah turunkan wahyu berkata tentang mereka, syarra ma qali ahad, dengan ucapan yang paling jelek yang ucapkan tentang seseorang. Apa itu? Faqala Allah Ta'ala, sayahlifuna billahi lakum idzan qalabtum ilaihim. Mereka orang-orang munafikin akan bersumpah dengan nama Allah kepada engkau, kepada kalian, ketika kalian pulang ke tempat mereka. Litu'ridu anhum, agar engkau berpaling dari mereka. Ya, tidak menyiksa mereka, tidak menyikapi mereka. Fa'aridu anhum, innahum rizsun. Maka berpalinglah engkau dari mereka, karena mereka adalah rizs. Rizs itu bisa mananya kotor, bisa mananya najis, tergantung karinah yang ada dalam kalimat. Artinya Allah sifati mereka dengan rizs, iya, orang-orang yang kotor. Wa mawahum jahannam, dan tempat mereka adalah jahannam. Nih, dikatakan pertama mereka adalah rizs, yang kedua dikatakan mereka itu mawahum jahannam, jazaa'an bima kaanu yaksibun. Yahlifuna lakum litardau anhum. Mereka bersumpah untuk kalian agar kalian ridha kepada mereka. Fa in tardau anhum. Kalaupun engkau ridha kepada mereka karena zahir yang mereka tampakkan kepada kalian, fa innallaha la yardha 'anil qaumil fasiqin. Maka Allah tidak ridha kepada orang-orang fasik. Tiga, dikatakan rizsun, dikatakan ma'wahum jahannam, dikatakan mereka orang-orang fasik. Iya, walaupun awalnya mereka merasa selamat dari Rasulullah, selamat dari sikap para sahabat, ternyata dibongkar oleh Allah Subhanahu wa taala. Qala ka'na khulifna ayyuha salasa ulai alladziina qabila minhum Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hina halafula ta'ab sakinhum tertunda. Iya, dibandingkan urusan mereka-mereka yang diterima oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam ketika mereka bersumpah. Fabayya'ahum mastaghfaralahum, Rasulullah membaiat mereka, memintakan ampun untuk mereka. Iya, tapi ternyata kemudian mereka dibongkar oleh Allah. Iya. Akan kebusukan mereka. Dan tadi kata beliau, Allah berfirman tentang mereka dengan syarra ma qaliah. Dikatakan mereka adalah risun, mereka adalah orang yang tempat mereka adalah jahannam, dan mereka adalah orang fasik. Wa arja Rasulullah sallallahu alaihi wasallam amrana. Dan Rasulullah menunda urusan kami hatta qadallahu ta'ala fi bidzalik, sampai Allah memutuskan perkara kami tentang masalah ini. Ini sekali lagi juga misdak dari apa yang dikatakan Rasul sallallahu alaihi wasallam, man iltamasa ridallah bi sakhatin nas radhiyallahu anhu wa arda anhun nas. Iya, barang siapa mencari keridhaan Allah walaupun mungkin orang-orang tidak menyenanginya, membencinya, tapi Allah akan ridha kepada dia dan akan membuat mereka ridha kepada dia. Karena Allah Subhanahu wa taala yang yuqallibul qulub, membolak-balikkan kalbu hamba. Di sini awalnya diboikot, tapi ternyata yang ada datang turun ayat yang menunjukkan pujian bagi mereka, ya, yang terus dibaca oleh kaum mukminin ila yaumil qiyamah. Qala Allah taala wa 'ala tsalatsatil ladzina khulifu. Ini terkait dengan beliau-beliau. Kata Ka'ab bin Malik radhiyallahu anhu, "Walaysa alladhi dzakara Allahu mimma khulifna tahadufan 'anil ghusli." Ini beliau menjelaskan kepada kita tentang makna ayat ini, jangan sampai disalahpahami. Khulifu di sini yang Allah sebutkan dalam ayat ini bukanlah terkait dengan absennya kami, tertinggalnya kami dari perang Tabuk, bukan. Innama wa innama huwa takhlifuhu iyana wa irja'uhu amrana amman halafa lahu wa atadhar ilaihi faqabila minhu. Tapi yang dimaksud dengan khulifu di sini adalah, ya, Allah menunda urusan kami, mengakhirkan urusan kami daripada mereka-mereka orang-orang yang datang kepada Rasulullah bersumpah dusta di hadapan Rasulullah, mencari-cari alasan dusta di hadapan Rasulullah sallam. Iya, dan Allah Rasulullah terima udzur mereka, sumpah mereka, karena memang sudah kita sebutkan hukum kita kepada manusia di dunia ini sesuai dengan zahirnya. Iya, adapun Ka'ab bin Malik ditunda sampai kemudian Allah sendiri turunkan ayat yang menerangkan ia diterimanya taubat tiga orang sahabat yang mulia ini. Hadirin rahimana rahimakumullah, kata beliau wa fi riwayatin anna nabiyya sallallahu alaihi wasallam kharaja fi ghazwati Tabuk yaumal khamis. Nabi sallallahu alaihi wasallam keluar ketika perang Tabuk di hari Kamis. Wa kana yuhibbu an yakhruja yaumal khamis. Dan beliau juga senang. Maksudnya yuhib di sini senang keluar ketika mau safar di hari Kamis. Ini di antara adabus safar. Di antara adabus safar, iya, jika memungkinkan seseorang memilih waktu, maka yang afdal sebagaimana itu adalah kecintaan Rasulullah, kesenangan Rasulullah, safar di hari Kamis. Di antara adabus safar, kata beliau, wa kana la yaqdumu min safarin ila naharun fid duha. Dan tidaklah beliau datang dari safar kecuali di siang hari, di waktu duha. Ini yang aula, yang afdal, ketika seorang bisa memilih waktu kedatangan dari safar yang jauh ke rumahnya, maka ke negerinya, maka yang aula, yang afdal, di waktu duha, di siang hari. Yang ketiga, fa idza qadima bada'a bil masjid fa shalla fihi raka'atain ثم جلس فيه. Yang ketiga dan yang keempat, ketika datang waktu duha tersebut, yang awal mula dia datangnya adalah masjid. Sekali lagi kata Syekh Utsaimin, bisa masjid yang biasa dia tempat sholat jamaah di situ, atau masjid yang ada di negerinya, di kotanya, kemudian dia sholat dua rakaat. Sholat dua rakaat di masjid tersebut. Wallahu a'lam bishawab. Akhwani fillah rahimana rahimakumullah. Sebentar lagi apa namanya majalah yang mau kita sebar mungkin turun cetak sudah siap, bentar lagi mungkin kita akan terima. Kita perlu musyawarah.